tapi loba salah tingkah. Marah ancam tumari tumah. Hidunya hirup kumbara denyam sabenerna. Tunggul tiraru katang rupa hirup lamokot kudoda. Oke jangan kita ama oke akan moga. Duku cinu maha aku mugi pitudu ka api api Kasih.